ar-rusul al-kiram alaihimus salatu wassalam, semuanya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak manusia kepada al-istislam lillahi wahdah. Thumma qala rahimahullah walladhi yatajalla fil istislam lillahi bit tauhid wal inqiyad lahu bit ta'ah wal khulus min asy-syirki ala sabilid dawam. Yang mana agama tersebut isinya adalah mengajak kepada al-istislam lillahi bit-tauhid wal inqiyad lahu bit-ta'ah wal khulus min asy-syirki ala sabilid dawam. Qala Allah ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa qala ta'ala innad dina 'indallahi al-islam. وقد وصف الله الإسلام بالكمال والنعمة التامة فقال سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Jadi wajib berpegang teguh dengan agama Islam sesuai apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga jami'ur rusul, yang mana isinya adalah al-istislam lillah bit-tauhid wal-inqiyad lahu bit-ta'ah wal-khulus minasy-syirk ala sabilid dawam. Thumma qala fawajaba at-tamassuk bihi zahiran wa batinan qawlan wa amalan ta'atan lillahi wa inqiyadan li ahkamihi raghbatan fima 'indallahi min al-ajri al-'azim وَخَشْيَةً مِمَّا لَدَيْهِ مِنَ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ. Wajib berpegang teguh dengan agama Islam zahiran wa batinan, tidak secara zahir saja dan juga secara batin. قَوْلًا وَعَمَلًا طَاعَةً لِلَّهِ وَانْقِيَادًا لِأَحْكَامِهِ رَغْبَةً فِي مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْأَجْرِ الْعَظِيمِ وَخَشْيَةً مِمَّا لَدَيْهِ مِنَ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ. Ini adalah perkara kedua yang mana disebutkan dalam hadis, perkara tersebut akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita beragama dengan agama Islam terus menerus dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, raghbatan fima 'indallah min al-ajri al-'azim, ikhlas mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan takut dari azab Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharap yang lain. ثم قال العمل الثالث مناصحة ولاة الأمور من أصحاب الولايات العامة والولايات الخاصة وذلك بالأسلوب المناسب لمقاماتهم والحكمة التي يترتب عليها صلاح أمور الدين والدنيا. Perkara ketiga yang dapat mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam hadis adalah an-nusuh li wulatil umur, bermuamalah dengan pemerintah kaum muslimin dengan an-nusuh, dengan an-nasiha, tentunya dengan uslub al-munasib li maqamatihim wal hikmah allati yatarattab 'alayha salahu umurid din wad dunya, tentunya dengan uslub yang benar sesuai dengan kedudukan mereka dan juga dengan hikmah. Di sini diisyaratkan oleh Asy-Syarihu rahimahullahu taala menasihati mereka dengan al-lisan ataupun tulisan. Adapun dengan makna an-nusuf yang lebih luas seperti yang kita pelajari sebelumnya, dengan makna nasihat yang lebih luas seperti yang kita pelajari sebelumnya, maka dengan kita mengharapkan kebaikan untuk mereka, mendoakan kebaikan untuk mereka, itu sudah termasuk dalam makna an-nusuh li wulati umuril muslimin. Adapun ketika menasihatinya secara lisan ataupun dengan tulisan ataupun yang semisalnya, maka disebutkan oleh asy-syarih di sini wadzalika bil uslubil munasib limaqamatihim wal hikmati allati yatarattab 'alayha salahu umurid din wad dunya.